Coba kita nyanyi bareng-bareng. Flash HP-nya dinyalakan. Monggo, ayo. Lampune panggung dipateni. Yang sebelah kiri belum. Kita nyanyi bareng-bareng. Buat Balung Bendo jadi keren saudara-saudara malam ini. Suaranya ya. Kita ciptakan momen malam hari ini. Kurang sing banyak HP. Ayo rek. Sing duwe HP ditolong HP ini. Ayo. Kita nyanyi. Lampu panggung mati, lampu panggung. Lampu panggung matikan. Lampu panggung matikan KB. Kita flashnya. Biasa mati satu-satu ini biasa. Panggung. Ada arek gak dipikir di sini. Saya pengen denger suaranya arek Balung Bendo, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. Loh. Bila kamu tak nyanyi. Tak tahu. Semuanya. Bila memang kau sebentar. Satu kali lagi flash HP-nya kurang banyak. Kita satu kali lagi nyanyi bareng-bareng. Tambah honore. Lampu panggung. Balung Bendo iso. Saya hitung bareng-bareng, kita nyanyi sama-sama ya. Biar keren malam hari ini ya. Oke. Satu, dua, tiga. Bila kamu tak. Balung Bendo keren. Tak tahu. Balung Bendo. Tak tahu apa. ngono lah enak rek. Nyanyi bareng, joget bareng, gak ada yang tau orang ini ganteng-ganteng. Boys. Lho.